ada Cak Rul. Ada Nela. Sama Narpe nanti, Cak. Belum lah, aku mau kerja saya. Jangan tinggalkan aku. Ibu saya. Ada DSA. Ada. Dan Indra. Yep.